maksud mereka di sini adalah para malaikat. Sebagaimana ditafsirkan langsung, ditafsirkan sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Ketika rasa takut itu telah dihilangkan dari hati para malaikat, yaitu Allah menghilangkan rasa takut mereka, qalu madza qala rabbukum, maka sebagian mereka pun berkata kepada sebagian yang lain, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kamu? Qalul haqqa. Yang lainnya menjawab, Rabb kita mengatakan yang hak, wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Surat Saba ayat ke-23. Alhamdulillah di bab ini sudah kita bahas dua dalil. Dalil yang pertama dan kedua. Kita akan masuk dalil yang terakhir dalam bab ini, yaitu dalil yang ketiga. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, wa anin Nawas ibn Sim'an, dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi." Apabila Allah menginginkan untuk mewahyukan satu urusan, maka Allah akan mengucapkan wahyunya. Allah akan berbicara, menyampaikan wahyunya. Akhadhatis samawati minhu rajfah. Maka mendengarkan Allah berbicara, langit-langit pun bergetar hebat. Aw qala ra'datun syadidatun. Atau beliau berkata, berguncang sangat hebat, sangat keras. Khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawati sa'iku wa kharru lillahi sujjada. Dan apabila penduduk langit mendengarkan Allah berbicara, mereka pun jatuh pingsan dan tersungkur bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Maka Allah berbicara kepada malaikat Jibril, menyampaikan wahyunya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Thumma yamurru Jibril 'alal malaikati. Kemudian Jibril berjalan dan melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap beliau melewati satu langit, para malaikat yang ada di situ bertanya kepadanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril pun menjawab, qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Allah mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ini adalah lafaz yang persis seperti ayat dalam bab ini, yaitu surat Saba ayat ke-23. Malaikat Jibril menjawab, Rabb kita mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka seluruh malaikat mengucapkan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allahu azza wa jalla, maka Jibril pun menyampaikan wahyu kemana Allah azza wa jalla memerintahkan beliau, yaitu dari langit ke bumi. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam At-Tauhid, begitu pula Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan Al-Ajurri di dalam As-Syari'ah. Dan ulama khilaf tentang kesahihan hadis ini, tetapi maknanya sahih, mencocoki hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Jadi dua hadis yang disebutkan oleh penulis, dua-duanya mirip dalam penafsiran surat Saba ayat ke-23 tentang kondisi para malaikat ketika mendengarkan Allah Azza wa Jalla berbicara. Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina takhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatihi. Bantahan terhadap orang-orang musyrik. Bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan mereka dari kalangan makhluk-makhluk Allah sendiri. Jemaah sekalian, selain Allah adalah makhluk Allah. Apapun itu, siapapun itu, selain Allah adalah makhluk. Jadi yang berwujud itu hanya ada dua. Kalau bukan Allah berarti makhluk. Kalau makhluk berarti bukan Allah. Selain makhluk adalah Allah. Jadi kita enggak usah bertanya lagi. Arsy itu makhluk bukan. Kursi Allah makhluk bukan. Langit makhluk bukan. Enggak usah tanya begitu. Pokoknya semua segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Oleh karena itu Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Rabb itu artinya pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk. Dan penulis di kitab Salah Satu Usul berkata, Wa kullu ma siwallahi alam, wa ana wahidun min dhalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dan aku salah satu dari alam. Makhluk, bahasa Arabnya juga alam. Dan itulah yang Allah gunakan di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam itu, menurut bahasa, berasal dari kata alamun, yang maknanya adalah tanda. Makanya bendera negara bahasa Arabnya juga disebut alam. Karena bendera adalah tanda negara tersebut. Kenapa makhluk dinamakan alam? Karena adanya makhluk merupakan tanda adanya Sang Pencipta. Jadi apapun yang disembah manusia selain Allah pasti makhluk, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Maka ayat ini membantah orang-orang musyrik yang menyembah makhluk, yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana sisi bantahannya? Ada banyak sisi. Sisi yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita rasa takut malaikat kepada Allah. Padahal malaikat adalah makhluk-makhluk yang perkasa. Luar biasa. Sering kita dengarkan hadis-hadis tentang sifat-sifat para malaikat. Tidak pernah merasa letih sedikit pun. Allah menganugerahkan para malaikat kekuatan yang sempurna. Yang tidak pernah letih, tidak pernah bosan dalam menjalankan perintah Allah dan melakukan tugas-tugas mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah sedikit pun melalaikan perintah Allah. Mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini luar biasa malaikat, sempurna kekuatannya Allah anugerahkan. Belum lagi kekuatan atau kebesaran fisiknya. Itu luar biasa. Kebesaran fisik para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, beliau melihat Jibril dalam bentuk asli. Malaikat Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap dan menutupi ufuk. Kecepatan mereka luar biasa. Malaikat Jibril membawa Nabi SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj kurang dari satu malam, pulang pergi dari bumi sampai ke atas langit yang ketujuh, kemudian kembali lagi. Dan terdapat riwayat-riwayat yang sahih, perjalanan bumi ke langit itu 500 tahun. Dari langit berikutnya ke langit berikutnya juga 500 tahun. Maka kalikan saja. Pulang pergi. Malaikat Jibril alaihissalam bisa membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam semalam. Begitu pula para malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar, hanya dalam satu malam. Ini luar biasa kecepatan mereka. Begitu pula malaikat yang Allah tugaskan menjaga gunung. Yang dulu pernah ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar malaikat yang menjaga bukit atau gunung di sekitar Taif, dia angkat gunung itu, ada dua gunung, dia angkat sendiri, kemudian dia lemparkan kepada penduduk Taif karena menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk memaafkan mereka. Subhanallah. Bahkan beliau mendoakan kebaikan, mengharapkan kebaikan. Kata beliau terhadap tawaran ini, beliau mengatakan, bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wala yushriku bihi syai'an. Bahkan yang aku harapkan, Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembahannya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Diperlakukan buruk oleh penduduk Taif, dan itu sakit sekali Nabi SAW merasakan. Sampai kata beliau, lebih sakit daripada yang beliau rasakan di perang Uhud. Padahal di perang Uhud itu 70-an sahabat wafat, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhum ajmain. Tapi kata Nabi SAW, lebih sakit di Taif yang beliau rasakan. Disakiti diri beliau. Tetapi inilah sifat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau dirinya yang disakiti, beliau memilih untuk memaafkan. Bahkan apa balasan beliau? Mereka dibalas dengan didoakan kebaikan. Dan Allah mengabulkan doa beliau. Sampai hari ini, Taif adalah salah satu kota dari kota-kotanya kaum muslimin. Ya. Jadi, beliau ditawari malaikatnya mau angkat dua gunung itu, kemudian dilempar ke mereka. Maka di situ kita bisa petik pelajaran, betapa dahsyatnya kekuatan malaikat. Kita gak ada apa-apanya. Tapi jamaah sekalian, bersamaan dengan itu, ketika mendengarkan Allah berfirman, mereka tersungkur bersujud, bahkan jatuh pingsan. Karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut itu tidak hilang, sampai Allah hilangkan. Allah sadarkan mereka dari pingsannya. Maka ini menunjukkan kepada kita, malaikat pun tidak pantas disembah. Yang patut disembah adalah Allah. Kenapa kita menyembah yang lemah? Walaupun mereka kuat, di hadapan Allah mereka tidak ada apa-apanya, sangat lemah. Kekuatan mereka pun datangnya dari Allah. Oleh karena itu, menyembah para malaikat adalah kebodohan. Kalau menyembah malaikat adalah bodoh, apalagi menyembah selain malaikat. Menyembah manusia yang tiap hari dia berurusan dengan kotoran. Walaupun dia wali Allah. Apa ada wali Allah enggak buang hajat? Semuanya buang hajat, semuanya berurusan dengan najis. Yang dia sendiri butuh kepada Allah. Tidak pula mendengarkan doa yang dipanjatkan kepadanya. Andaikan bisa mendengarkan, dia tidak akan bisa mengabulkan. Jadi, ini sisi bantahan yang pertama yang terdapat dalam hadis ini, yang menjelaskan kepada kita tidak patut disembah selain Allah. Sisi bantahan yang kedua, hadis ini juga menceritakan tentang keadaan langit. Langit yang besar ini pun takut kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal langit itu bukan makhluk bernyawa. Maka di sini juga ada pelajaran penting bagi kita. Di sini juga ada pelajaran. Seluruh makhluk merasa takut kepada Allah dan mengetahui keagungan Allah walaupun dia bukan makhluk bernyawa. Lihat, langit bukan makhluk bernyawa, tapi dia takut kepada Allah. Semuanya, seluruh makhluk yang kita sebut, kalau dalam mungkin pelajaran biologi atau pelajaran apalah itu kan disebut benda mati. Tapi mereka memiliki perasaan takut kepada Allah. Walaupun kita sebut dia benda mati. Kepada Allah, mereka tidak mati. Mereka merasa takut kepada Allah. Kepada kita, dia enggak bisa bicara. Tapi kepada Allah, dia punya rasa takut. Dan bahkan seluruh makhluk itu bertasbih memuji Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang tujuh dan bumi serta apa yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satupun makhluk kecuali bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kamu tidak ngerti bagaimana cara mereka bertasbih. Bahkan makhluk yang kita sebut benda mati itu punya rasa cinta kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Bukit Uhud, beliau mengatakan, "Hadza jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu." Gunung ini dia cinta kepada kita. Kita pun cinta kepadanya. Subhanallah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita takutnya langit kepada Allah. Artinya, ini keagungan Allah, kebesaran Allah. Maka hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian sisi yang lain, dalam hadis ini juga, Malaikat Jibril mengucapkan seperti yang Allah sebutkan di surat Saba, ayat ke-23. Wahuwal aliyul kabir, Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kalau begitu, hanya Allah yang berhak disembah. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini. Ayat ini memiliki dua potongan. Potongan yang pertama Allah mengatakan dialah Allah sesembahan yang benar. Yang mereka sembah selain dia adalah batil. Ini penegasan dari Allah. Apapun yang disembah manusia selain Allah adalah batil. Makanya, kalau ada orang yang mengaku Muslim, lalu dia mengatakan, enggak boleh menyalah-nyalahkan Tuhan yang disembah selain Allah. Berarti dia menentang ayat ini. Ayatnya jelas. Semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Atau dia mengatakan, enggak boleh menyalah-nyalahkan agama selain Islam. Berarti dia menentang ayat ini. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Maka katakan, semua yang disembah selain Allah adalah batil. Semua agama selain Islam juga batil. Karena mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Apapun itu, mau disebut agama, adat istiadat, warisan budaya, aturan-aturan, kalau itu membenarkan peribadahan kepada selain Allah, maka itu dalam syariat disebut batil. Batil itu artinya salah, berdosa, tidak benar, mungkar, sesat, menyimpang. Itu artinya batil. Allah yang menegaskan seperti itu. Kalau ada manusia yang meyakini kebalikannya, berarti dia menentang ayat yang mulia ini. Kemudian potongan yang kedua ayat ini, surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah jelaskan, mengapa hanya dia yang berhak disembah? Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya dia yang maha tinggi, hanya dia yang maha besar. Artinya, semua selain dia, itu rendah, remeh, sepele. Tidak ada kemuliaan, kecuali yang Allah muliakan. Dan semua selain dia, kecil. Hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung, maha kuat, maha perkasa. Maka sungguh bodoh orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sisi-sisi yang menunjukkan pelajaran yang pertama ini. Kemudian di sini juga tercabang pelajaran di dalam hadis ini terkandung metode mendakwahi orang musyrik atau orang kafir. Bagaimana mendakwahi mereka? Dua hal yang sangat penting. Misalkan kalau mereka menyembah kepada selain Allah, kita mau sadarkan mereka. Dua hal sangat penting. Yang pertama, kita harus bisa membuktikan batilnya peribadahan kepada selain Allah. Batilnya peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua, kita juga harus menyampaikan dan membuktikan keagungan Allah, kekuasaan Allah. Kalau dia yang maha agung, yang maha kuasa, maha tinggi lagi maha besar, maka kalau begitu hanya dia yang pantas disembah. Oleh karena itu di pelajaran yang kedua, Syekh mengatakan, bayanu azamatillahi azza wa jalla. Di dalam hadis yang mulia ini terkandung penjelasan tentang keagungan Allah. Ketika kita melihat atau mendengarkan, langit pun bergetar hebat karena takut kepada Allah. Malaikat tersungkur bersujud sampai jatuh pingsan karena takut kepada Allah. Maka kita pun tahu keagungan Allah. Wastihqaqihi lil ibadati wahdahu. Maka hadis ini juga menjelaskan, hanya dia yang berhak diibadahi. Karena hanya dia yang maha agung, hanya dia yang maha besar. Nah jemaah sekalian, untuk menjelaskan dua hal ini, maka kita membutuhkan dua dalil. Pertama dalil syar'i, yang kedua dalil akal sehat. Dan ini metode para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Mereka berdakwah dengan menyampaikan dalil wahyu. Dan juga mereka mengajak Orang-orang musyrik itu berpikir menggunakan akal sehat. Karena seringkali orang-orang musyrik itu kalau kita sampaikan wahyu enggak mempan. Maka perlu kita mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Ada juga orang musyrik ketika kita bacakan Al-Qur'an bergetar hatinya. Seperti sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ketika dulu beliau masih musyrik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat yang terdapat dalam surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini ayat yang pertama beliau dengarkan. Apa kata beliau jemaah sekalian? Kada qalbi ayyatir. Hampir-hampir hatiku terbang ketika mendengarkan ayat itu. Padahal dia masih musyrik. Artinya apa? Dia hampir tidak bisa menguasai dirinya. Saking terharunya mendengarkan ayat itu. Jadi mungkin saja kita bisa berdakwah dengan kepintaran berbicara. Tapi ayat Allah itu lebih dalam menghunjam ke dalam jiwa. Kalau kita hafalkan, kita bacakan, apalagi kalau kita bisa jelaskan kandungannya. Wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi, kata Jubair bin Mut'im, itulah pertama sekali bersemayam keimanan dalam hatiku, hanya mendengarkan satu ayat. Dan ayat itu sekaligus mengajak juga dia berpikir, yang mencipta itu Allah, kenapa menyembah kepada selain Allah? Maka ini metode Al-Quran, mengajak manusia untuk mikir. Banyak sekali dalam Al-Quran, di surat Al-Hajj, Allah juga berfirman, Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Ini perumpamaan sebenarnya manusia sudah tahu. Cuman Allah kasih tahu lagi, mengingatkan lagi. Karena dia enggak menggunakan pikirannya. Akal sehatnya sedang tertutup. Kita buka akal sehatnya. Apa perumpamaan itu? Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain itu, yang kalian sembah selain Allah, tidak akan sanggup menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Jadi semua yang disembah selain Allah, bahkan seluruh makhluk, andai mereka bersatu untuk sekedar menciptakan seekor lalat, Allah tantang mereka dan Allah pastikan mereka tidak akan sanggup. Bahkan lanjutan ayatnya Allah masih mengajak untuk berpikir. Wa iyaslubhumuz zuba wa iyaslubhumuz zubabu syai'an la yastankidhuhu minhu. Kalau seandainya patung-patung yang mereka sembah itu lalat merampas sesuatu dari mereka, maka mereka tidak akan bisa menyelamatkannya dari lalat itu. Da'ufat talibu wal matlub. Sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah. Ini kan bodoh namanya. Lemah menyembah yang lemah. Harusnya lemah menyembah yang kuat, yang bisa menolong, yang bisa memberi manfaat. Terus apa gunanya kita menyembah sesuatu yang enggak bisa memberi manfaat apa-apa kepada kita? Ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Pelajaran yang ketiga, itsbatu anna Allah yatakallamu mata syaa bima yasha'u kaifa yasha'. Dalam hadis ini ada penetapan sifat bahwasannya Allah memiliki sifat berbicara, sifat al-kalam. Kapan saja Allah menghendaki, dengan apa saja yang Allah kehendaki, dan dengan cara yang Allah kehendaki. Maka jemaah sekalian, ini yang harus kita imani. Allah memiliki sifat al-kalam, bisa berbicara. Dan Allah berbicara kapan saja Allah menghendaki. Apa yang Allah bicarakan sesuai kehendak Allah. Enggak ada yang bisa mengatur Allah. Dan bagaimana caranya Allah berbicara? Maka itu sesuai dengan kehendak Allah. Namun bentuknya seperti apa persisnya, kita tidak tahu. Karena Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Cukup bagi kita mengimani, Allah juga berbicara. Cara berbicaranya Allah tidak sama dengan cara berbicaranya makhluk. Allah berbicara sesuai keagungan dan kebesarannya. Dan saya kira seluruh umat Islam atau mayoritas umat Islam mengimani Allah berbicara. Buktinya apa? Ada tidak di sifat 20 Al-Kalam? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Anak sudah lupa. Sifat 20. Ada atau tidak? Ada yang masih ingat? Ada. Al-Kalam, insya Allah ada. Berbicara. Sifat-sifat Allah itu luas, tidak terbatas. Karena ada sifat-sifat yang hanya Allah saja yang tahu, tidak diberitahukan kepada kita. Begitu pula nama-namanya. Tidak terbatas dalam artian kita enggak bisa membatasi jumlahnya. Hanya Allah yang maha tahu. Makanya termasuk kesalahan besar, makhluk berani membatasi sifat Allah 20. Walaupun begitu, mereka pun mengimani sifat al-kalam, Allah berbicara. Walaupun kalau dirinci, keimanan mereka terhadap sifat al-kalam, itu mungkin tidak sama dengan cara ahlus sunnah mengimani. InsyaAllah di lain kali kita rinci. Tapi yang jelas ada, secara global ada. Padahal jemaah sekalian, sifat-sifat lain, kenapa mereka tolak? Kenapa mereka tolak sifat-sifat lain? Karena menyerupai sifat makhluk. Terutama sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat. Seperti Allah punya tangan, mereka enggak mau percaya. Kenapa? Alasannya makhluk punya tangan. Allah istiwa di atas arsy, berada di atas arsy. Mereka enggak percaya. Kenapa? Makhluk juga berada di atas singgasananya. Jadi itu alasannya. Padahal dalam sifat al-kalam juga ada alasan penolakan itu. Allah bisa berbicara, makhluk juga bisa berbicara. Kenapa tidak ditolak? Kenapa tidak ditolak? Tentu mereka akan mengatakan, betul, makhluk bisa berbicara, tapi kan enggak sama. Enggak sama antara berbicaranya Allah dan berbicara makhluk. Maka kita katakan kepada mereka, begitu pula tidak sama antara tangan Allah dan tangan makhluk. Dan tidak sama antara Allah di atas arsy dan makhluk berada di atas singgasananya. Cuman logika mereka saja kita balik-balikan. Apalagi kalau kita kembali kepada dalil. Iya. Pelajaran yang keempat, itsbatu uluwillahi ala khalqi. Penetapan sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Sebagaimana ini sudah kita rinci di pembahasan dalil sebelumnya. Allah maha tinggi. Hadis yang terdapat dalam bab ini menjelaskan kepada kita Allah di atas langit yang ketujuh. dan tepatnya di atas arsy, dan arsy adalah atap seluruh makhluk, Allah di atas segala sesuatu. Sebagaimana juga sudah kita jelaskan, sifat ketinggian Allah terbagi tiga. Yang pertama, ketinggian sifat-sifatnya tidak dapat ditandingi oleh sifat-sifat makhluk. Kemudian ketinggian kekuasaan dan kekuatannya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ketinggian zatnya berada di atas segala sesuatu. Kemudian yang kelima, Fadlu Jibril alaihi salam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan malaikat Jibril alaihi salam. Beliau adalah malaikat yang paling mulia. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, juga terdapat dalam hadis ini penetapan nama Allah Al-Ali dan Al-Kabir. Al-Ali yang maha tinggi dan Al-Kabir yang maha besar. Dan kaidah Ahlu Sunnah, dalam setiap nama Allah terkandung sifat Allah. Allah memiliki nama maha tinggi, maka Allah memiliki sifat ketinggian, mencakup tiga bentuk ketinggian tadi. Allah memiliki nama Al-Kabir yang maha besar, maka Allah memiliki sifat kebesaran dan keagungan. Demikian, setiap nama Allah pasti mengandung sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya jemaah sekalian, seandainya kita katakan nama Allah 99, kalau begitu minimal sifat Allah 99. Padahal nama Allah lebih banyak daripada itu. Lebih dari 99. Berarti membatasi sifat Allah hanya ada 20, itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Pelajaran yang lain juga, penetapan sifat al-iradah. Hadis ini menjelaskan kepada kita Allah memiliki sifat al-iradah, berkeinginan. Kalau tidak salah ada juga ini di sifat 20. Allah juga memiliki sifat berkeinginan. Sebagaimana makhluk punya sifat iradah, punya sifat kehendak, berkeinginan. Kalau kita balikan logika mereka, kenapa kalian mengimani Allah memiliki sifat iradah? Padahal makhluk juga memiliki sifat al-iradah. Tentu mereka akan menjawab, tidak sama antara iradah Allah dan iradah makhluk. Maka kita katakan, juga tidak sama antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Antara istiwanya Allah di atas arsy dan makhluk di atas singgasananya. Kemudian para ulama menjelaskan, iradah Allah itu terbagi menjadi dua. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah artinya Allah memiliki kehendak untuk menetapkan syariatnya. Sedangkan iradah kauniyah, Allah memiliki kehendak untuk menetapkan takdirnya untuk seluruh makhluk. Apa perbedaan iradah syar'iyah dan iradah kauniyah? Perbedaan yang pertama. Iradah syar'iyah dicintai oleh Allah, sedangkan iradah kauniyah bisa jadi dicintai, bisa jadi tidak. Allah menciptakan orang-orang yang beriman, Allah mencintai mereka. Allah menciptakan orang-orang kafir, Allah tidak mencintai mereka. Tapi Allah menetapkan syariat, semua amalan syariat dicintai oleh Allah. Perbedaan yang kedua, kehendak Allah syar'iyah bisa terjadi, bisa tidak. Bisa diamalkan oleh makhluk, bisa juga tidak. Sementara kehendak Allah kauniyah pasti terjadi. Takdir Allah di muka bumi ini pasti terjadi. Perbedaan yang ketiga, kehendak Allah syar'iyah itu hanya terjadi pada orang-orang yang beriman. Sedangkan kehendak Allah kauniyah bisa jadi pada orang beriman maupun orang kafir. Contohnya mengamalkan sholat, itu hanya orang beriman. Contoh iradah kauniyah, kekayaan, harta. Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan juga kepada orang yang beriman. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala kita akan membahas beberapa pertanyaan. Apakah berdoa setelah sholat wajib itu bukan waktu yang mustajab? Sebab sebagian besar teman-teman sholat ana lihat setelah sholat wajib dan berzikir rata-rata atau hampir semua yang ana temui, kalau tidak sholat sunnah langsung pergi. Kira-kira berdoa setelah sholat fardu itu bukankah salah satu waktu mustajab? Ada khilaf ulama tentang waktu berdoa di akhir sholat. Mana yang mustajab? Maknanya sebelum salam atau sesudah salam? Pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah sebelum salam. Itulah waktu yang mustajab. Itu ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW mengajarkan tasyahud, kemudian salawat di akhir sholat, yaitu ketika duduk tasyahud akhir, kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, "Thumma yatakhayyar minad du'a ma sya'a." Kemudian setelah itu silahkan seseorang memilih doa apa saja yang dia kehendaki. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan itu langsung setelah tasyahud dan salawat sebelum salam. Makanya hadis-hadis tentang kalimat dalam hadis berdoa di akhir sholat, fi dubur sholatin, itu ditafsirkan sebelum salam yang lebih kuat daripada setelah salam. Adapun setelah salam, maka yang dianjurkan adalah berzikir, seperti zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat, dan dalam zikir-zikir itu pun sebagiannya mengandung doa. Ya. Dan juga di dalam sholat yang terbaik berdoa dalam sujud. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa akthirud du'a." Saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Makanya kata para ulama, rugi kita kalau enggak berdoa di dalam sholat, nanti berdoa setelah sholat. Padahal dalam sholat itulah yang lebih mustajab, yaitu dalam sujud. Sujud mana saja, dari sujud awal sampai akhir. Adapun mengkhususkan sujud akhir saja, tidak ada dalil khusus. Jadi sujud mana saja. Tapi kalau kita sholat berjamaah bersama imam, enggak boleh kita melama-lamakan berdoa, padahal imam sudah bangkit dari sujud. Kemudian yang kedua, di akhir sholat sebelum salam, setelah tasyahud dan salawat, disitulah banyak berdoa. Iya. Seminggu yang lalu saya magang di suatu instansi, tapi ternyata aturan di sana melarang pegawai atau mahasiswa magang untuk berjenggot, dan saya memutuskan untuk keluar. Tapi saya belum memberitahu orang tua saya dengan jelas mengapa saya keluar. Saya takut orang tua saya kecewa. Apakah jika orang tua saya kecewa, saya berdosa? Dan bagaimana cara memberitahu orang tua tentang syariat jenggot ini? Tidak berdosa insya Allah. Bahkan sebaliknya, kalau demi orang tua lalu kita berbuat dosa, maka tetap kita berdosa. Dan itu berarti kita lebih mementingkan orang tua kita daripada Allah. Orang tua kita kecewa kemudian marah, kemarahan Allah seharusnya lebih kita takuti daripada kemarahan orang tua kita. Kalau kita katakan kita sangat sayang, sangat cinta kepada orang tua kita, Allah yang lebih harus kita cintai. Kalau kita bilang orang tua kita sudah sangat baik kepada kita, Allah jauh lebih baik daripada orang tua kita kepada kita. Jadi kita tidak berdosa sama sekali, justru sebaliknya, demi orang tua lalu kita melanggar syariat, maka kita berdosa. Dan ada sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif tapi maknanya benar. Hadisnya dikhilafkan para ulama kesohihannya, tapi maknanya benar. Nabi SAW mengatakan, Man arda Allah bisakhatin nas radiyallahu alaihi wa arda anhu nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia, barang siapa mencari keridhaan Allah walaupun membuat manusia marah, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan jadikan manusia pun ridho kepadanya. Begitu pula sebaliknya, siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, Allah pun murka kepadanya dan Allah jadikan manusia pun murka kepadanya. Bagaimana cara memberitahukan orang tua? Tinggal bacakan saja hadisnya. Makanya hafalkan. Hadisnya singkat sekali. Di antaranya sabda Nabi SAW, Ahful liha wa arkhus syawarib. Atau arkhul liha wa afus syawarib. Singkat hadisnya. Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis. Singkat sekali, cuma dua kalimat. Iya. Kalau enggak hafal bahasa Arabnya, udah terjemahannya saja. Tinggal buka Syekh Google saja, baca hadisnya. Tapi ada buku khusus, buku-buku kecil, itu Masya Allah membahas tentang jenggot. Itu luar biasa, jenggot itu. Dia adalah kebiasaan para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada, para nabi dan rasul berjenggot. Tidak ada satu riwayat pun Rasulullah SAW memotong, apalagi mencukur jenggot. Dia juga termasuk sunnah fitrah. Fitrah manusia. Jadi orang yang potong jenggot itu keluar dari fitrah. Keluar dari fitrah. Ada juga kajian dari sisi kesehatan. Ya. Antum cari. Jenggot itu menyehatkan ternyata. Ya. Dalam satu riwayat hadis dikatakan Allah di hari kiamat menggulung seluruh langit dan diambil dengan tangan kanannya, dan Allah menggulung seluruh lapis bumi dan diambil dengan tangan kirinya. Dalam hadis lain dikatakan bahwa tangan Allah kedua-duanya adalah kanan. Bagaimana mempertemukan kedua hadis ini? Kedua hadis kedua-duanya sahih. Yang pertama riwayat Muslim, yang kedua juga riwayat Muslim. Yang pertama dari Ibnu Umar, yang kedua dari Ibnu Amr. Yang pertama dari Abdullah bin Umar, yang kedua dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang dua hadis ini sebenarnya tidak bertentangan. Jadi hadis yang pertama sahih, walaupun ada sebagian ulama yang melemahkan, tapi yang benar hadisnya sahih. Bahwa Allah tangannya kanan dan kiri. Tangan Allah kanan dan kiri. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wakil tayadaihi yamin. Dua tangan Allah adalah kanan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan yang dimaksud dua tangan Allah adalah kanan, adalah kedua-duanya penuh berkah. Karena yamin dalam bahasa Arab itu maknanya juga mengandung berkah atau penuh berkah. Iya. Jadi bukan maknanya dua-duanya kanan. Kenapa harus ditafsirkan begitu? Karena ada hadis sahih yang lain yang mengatakan tangan Allah kanan dan kiri. Dan tidak mungkin antara dua hadis sahih itu bertentangan, enggak mungkin selamanya. Begitu pula Al-Qur'an dengan hadis sahih. Begitu pula Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tidak mungkin selamanya bertentangan. Jadi begitu penjelasan para ulama. Jadi tidak bertentangan. Kedua, tangan Allah kanan itu kalau ada yang menerjemah kanan maka dia salah. Harusnya dia terjemahkan kedua tangan Allah penuh berkah. Itu terjemahan yang benar. Makanya terjemahan itu jangan terjemahkan lafaz tapi terjemahkan makna. Apalagi kalau lafaz itu mengandung banyak makna. Dalam bahasa Arab, yamin itu juga bermakna mubarakah, yang penuh berkah, penuh dengan kebaikan. Mengapa Allah mengatakan dua tangannya penuh berkah? Kata para ulama, ini untuk menghindari anggapan tangan Allah seperti tangan manusia, yang mana tangan manusia itu kanannya lebih kuat daripada kirinya. Itu jangan kita bayangkan tangan Allah begitu. Tangan Allah dua-duanya tangan yang mulia, yang kuat, tidak ada yang lemah. Dua-duanya kuat, dua-duanya mulia. Iya. Lebih utama mana, mondok atau menikah dulu? Bagi seorang akhwat dan seorang ikhwan. Karena Anda pernah baca hadis menikah menyempurnakan setengah dari agama. Mohon penjelasannya Ustadz, karena untuk menikah pun saya sudah siap. Masya Allah. Jemaah sekalian, kalau bisa mengumpulkan dua kebaikan, mengapa tidak? Menikah dan tetap bisa belajar di pondok. Dan biasanya pondok-pondok itu ada santri yang sudah menikah. Dan dia enggak tinggal di asrama. Jadi dia pulang pergi kembali ke istrinya setiap hari. Rata-rata pondok begitu. Ya, saya belum pernah dengar pondok yang mengharamkan santrinya nikah. Ya. Dan mereka enggak akan sanggup menahan kalau dia sudah pengin nikah. Kalau bisa kumpulkan dua kebaikan, mengapa tidak? Apalagi kalau kita punya kecukupan ekonomi atau orang tua mendukung. Sangat bagus sekali. Atau ada ikhwan-ikhwan yang tahu, saudara kita ini Masya Allah rajin belajar dan dia sudah perlu menikah. Kita nikahkan dia dan kita bantu dia tetap belajar. Gak usah dia sibuk mencari nafkah. Kita selesaikan dulu dia belajar. Kita bantu. Ini luar biasa, kebaikan yang sangat besar. Dulu ada dua orang bersaudara di masa Nabi SAW. Satunya bekerja, satunya kerjanya belajar saja. Pada akhirnya yang bekerja ini mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saudaraku ini enggak bekerja, saya saja yang menafkahi dia. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu dapat rezeki karena kamu beri nafkah kepada dia. Jadi Nabi SAW enggak suruh dia berhenti belajar untuk bekerja. Tetap kamu kerja saja, biayai dia. Kenapa jemaah sekalian? Karena menuntut ilmu itu adalah masa depan Islam. Kekuatan Islam di masa yang akan datang. Sehingga boleh orang yang menuntut ilmu itu meninggalkan dunia sama sekali. Boleh. Diizinkan dalam syariat. Untuk orang yang menuntut ilmu, dia tinggalkan dunia sama sekali. Tanggung jawabnya di pundak kita. Asalnya tanggung jawab di pundak negara. Kalau negara tidak tahu keadaannya atau tidak mau peduli, maka tanggung jawab berada di pundak kaum muslimin. Sifatnya fardu kifayah. Ya. Jadi itu yang terbaik. Kalau bisa kumpulkan dua kebaikan. Kalau tidak bisa, maka lihat kondisinya. Kalau sudah dalam kondisi wajib nikah, berarti harus nikah. Kapan itu wajib nikah? Kalau enggak nikah, khawatir terjerumus zina, maka wajib nikah. Tapi kalau masih bisa tahan, lebih bagus mondok dulu. Karena kita juga melihat fakta, banyak santri nikah, mondoknya enggak lanjut. Ya, sangat disayangkan. Ya alasannya itu, sibuk cari nafkah, ngurus keluarga. Ya. Tapi kalau sudah wajib nikah ya terpaksa daripada terjerumus maksiat. Wallahualam. Apakah menghindari nikah bulan tertentu untuk menghormati keluarga yang meyakini adanya bulan sial termasuk perbuatan syirik? Iya, termasuk syirik. Termasuk dalam bab tatayur. InsyaAllah kita bahas di bab yang ke-28. Ada hadisnya, Nabi SAW sampai mengatakan, wala safar. Tidak ada itu bulan safar. Bulan safar ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada bulan safar. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak ada bulan safar. Maksudnya tidak ada kesialan di bulan safar. Karena anggapan orang-orang musyrik dulu bulan safar bulan sial. Orang musyrik yang lain menganggap bulan Syawal sial kalau nikah. Makanya Aisyah membantah mereka. Dalam riwayat Muslim, Aisyah menegaskan, aku dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal. Dan beliau mulai berkeluarga denganku juga bulan Syawal. Makanya kata para ulama, justru termasuk sunnah. Kalau ada satu hari atau satu bulan, orang-orang di kampung kita menganggap sial, untuk menikah di bulan itu, kita lawan dengan cara kita menikah di bulan itu. Kalau sudah nikah gimana? Nikah lagi. Itu sunnah. Sunnah melawan kepercayaan itu. Ya. Kalau di kompleks antum enggak ada rumah nomor 13, buat rumah antum nomor 13. Itu sunnah. Untuk melawan kepercayaan itu. Dan itu dakwah juga. Bagian dari dakwah. Kata orang, kalau ke pantai Parangtritis enggak boleh pakai baju hijau. Antum ke sana pakai baju hijau. Ya. Kalau pakai baju hijau katanya nanti ditangkap sama Nyi Roro Kidul. Ya, dibawa antum. Ya. Tapi antum persiapan dulu. Ya. Kalau enggak dibawa beneran enggak ada benteng. Harus punya benteng, zikir pagi petang, kuatkan iman dan tawakal, begitu pula ketakwaan. Maka dia tidak akan bisa membahayakan kita. Jaga zikir-zikir. Sebagaimana sudah kita pelajari, Nabi SAW mengatakan, barang siapa mendatangi satu tempat, kemudian dia membaca, A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq, tidak ada satupun yang bisa membahayakan dia, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Jadi persiapan. Maka itu syirik. Jadi bagaimana mungkin kita memuliakan, menghormati tradisi kesyirikan? Ini pertanyaannya. Sekedar kita menghormati keluarga, subhanallah. Mereka melakukan dosa terbesar, kita menghormati tradisi dosa tersebut. Justru harusnya itu kita larang mereka. Dan kita contohkan kebalikannya. Ya tidak boleh. Kalau kita ikutan, berarti kita ikut berbuat dosa syirik. Iya. Bagaimana caranya Ustaz jika orang tua tetap kekeh dengan kebudayaan nenek moyang? Segala ada hajat harus pakai menyan. Setelah itu didoakan. Baru melakukan aktivitasnya. Seperti menanam padi, panen bangun rumah dan lain-lain. Atau acara malam takbir lebaran, menyediakan makanan untuk yang sudah meninggal anggota keluarga. Apa keyakinan terhadap menyan itu? Kalau diyakini itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka itu mirip dengan keyakinan terhadap jimat. Mirip dengan keyakinan terhadap jimat, maka itu adalah syirik. Dan umumnya mereka punya keyakinan seperti itu. Walaupun kalau cuma sekedar wangi-wangian tidak apa-apa, tapi pada umumnya mereka punya keyakinan seperti itu. Apalagi kalau ada catatan sejarah, itu warisan budaya kesyirikan dahulu, sebelum negeri kita menerima dakwah Islam. Maka di situ juga berarti mengandung tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Walaupun kita tidak sebut syirik, tapi menyerupai orang kafir, maka tidak boleh. Kemudian dikatakan di sini, didoakan. Kalau maksudnya berdoa kepada selain Allah, maka itu lebih jelas lagi kesyirikannya. Adapun ngasih makan kepada orang yang meninggal, kalau kita ngasih makan, terus makannya betul-betul hilang, itu yang makan adalah setan. Setan mau menipu kita. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan, kelak cara seperti ini yang digunakan oleh Dajjal. Dajjal mengatakan kepada orang beriman, kemudian orang beriman ini subhanallah menjadi murtad. Bagaimana kalau aku bisa menghidupkan kedua orang tuamu? Apakah kamu akan beriman kepadaku? Dia katakan iya. Maka Dajjal mendatangkan kedua orang tuanya yang sudah mati. Nabi SAW mengatakan, itu adalah setan laki-laki dan setan perempuan yang menyamar menjadi orang tuanya. Dan Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Jadi enggak mungkin. Enggak mungkin mereka bisa menyeberang ke alam kita. Ada dinding pembatas. Itu hanya ada di sinetron, di film-film. Makanya itu merusak akidah. Banyak film-film sinetron yang merusak akidah kita. Iya. Maka kita ingatkan dengan dalil. Dengan dalil-dalil kita ingatkan. Semua budaya, tradisi nenek moyang harusnya kita cocokkan dengan ajaran Islam. Kalau bertentangan dengan Islam, maka itu dalam syariat disebut dosa atau disebut mungkar atau sesat atau batil. Semua apa saja itu yang bertentangan dengan syariat, terserah mau dinamakan tradisi, budaya, adat, undang-undang, hukum, aturan, terserah. Kalau dia bertentangan dengan syariat, itu namanya dosa atau mungkar atau sesat atau menyimpang atau batil. Maka ini yang harus kita pahamkan. Apakah dibenarkan apabila seorang menunda pernikahannya karena saran dari orang tua disebabkan si ikhwan belum mempunyai pekerjaan? Sedangkan dari sisi umur dan ilmu keduanya sudah pantas untuk menikah. Intinya orang tua menakutkan soal rezeki. Ketika nikah itu sudah wajib, sekali lagi wajib itu, seseorang khawatir kalau dia enggak nikah, maka dia akan terjerumus zina. Maka tidak boleh ada siapapun yang dia taati untuk menghalangi dia menikah. Karena kalau dia menentaati makhluk, berarti dia akan bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Padahal Nabi SAW menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Apalagi kalau didasarkan pada keyakinan yang salah, yaitu khawatir soal rezeki. Padahal 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menulis rezeki kita. Ditulis ulang lagi ketika kita 4 bulan di perut ibu kita, di rahim ibu kita. Ditulis ulang. Masalahnya mudah, tinggal kita ngomong saja dengan orang tua kita, pahamkan orang tua kita. Dan juga cari kerjalah. Pekerjaan banyak, cuman banyak orang gengsi. Pekerjaan sangat-sangat banyak, cuman orang gengsi milih-milih pekerjaan. Jadinya susah dapat kerja. Mana yang harus anda pilih, melanjutkan studi di Saudi membawa istri dan anak-anak anda, atau tetap bekerja di Jakarta dan merawat orang tua anak yang sudah sepuh? orang tua anak yang sudah sepuh. Selain anak juga, ada kakak-kakak anak, namun anak termasuk yang paling dekat dengan orang tua. Kalau maksudnya di Saudi belajar ilmu agama, dan ada yang merawat orang tua, maka berusahalah minta keridoan orang tua untuk pergi belajar. Karena ketika kita pergi belajar, sebenarnya itu termasuk bakti terbesar kepada orang tua. Setiap satu langkah kita menuntut ilmu, pahala mengalir kepada orang tua kita. Dan doa-doa yang kita panjatkan selama pergi safar, itu lebih mustajab untuk orang tua kita. Kita mendapatkan ilmu, ilmu itu kita amalkan, ilmu itu kita ajarkan, pahala juga mengalir untuk orang tua kita. Kalau maksudnya di sini belajar ilmu agama, tapi kalau cuma belajar ilmu dunia, maka tentu berbakti kepada orang tua itu lebih diutamakan. Apakah makan siang dengan orang Nasrani di bulan puasa termasuk bentuk ridho dengan kemaksiatan mereka karena tidak puasa? Apakah boleh kondisinya anak akhwat dan sedang tidak puasa? Kalau orang Nasrani itu misalkan perempuan yang lagi haid juga, ya tidak apa-apa. Sama-sama enggak wajib puasa. Sama-sama tidak wajib puasa. Atau dia lagi sakit. Cuman jangan makan terang-terangan. Nanti digeruduk sama ormas. Ya. Tapi kalau dia tidak punya halangan apa-apa, maka para ulama mengatakan, perintah untuk melakukan amalan-amalan syariat itu juga ditujukan kepada orang kafir. Walaupun kalau dia lakukan, enggak sah. Seperti perintah sholat dan puasa. Itu perintah ditujukan juga kepada orang kafir. Kewajiban berlaku juga bagi mereka. Walaupun kalau dia sholat, dia puasa, tidak sah hukumnya. Jadi kalau dia tinggalkan, dia dapat dosa. Kalau dia lakukan, tidak sah. Serba salah. Solusinya gimana? Masuk Islam. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran ketika ditanya kepada orang kafir, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kamu masuk dalam neraka saqar? Mereka juga menjawab, "Lam nakun minal musallin." Kami tidak termasuk orang yang melakukan sholat. Jadi dia juga disuruh sholat di dunia. Walaupun kalau dia sholat tidak sah. Walam nakunut imul miskin. Kami juga tidak memberi makan orang miskin. Jadi orang kafir kelak di akhirat akan diazab karena kekafirannya, juga karena dia tidak sholat, karena tidak puasa, karena tidak zakat, tidak haji, dan seterusnya. Berarti kita nggak boleh membantu dia untuk makan di siang hari bulan Ramadan, padahal dia tidak punya halangan selain kekafirannya itu. Enggak boleh. Termasuk tidak boleh menjual makanan kepadanya. Apalagi temani makan, lebih parah lagi. Ketika kita melakukan ibadah, tapi masih melakukan adat istiadat, apakah termasuk menduakan Allah? Tergantung. Bahkan adat yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Adat yang tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak dianggap sebagai bagian dari agama, dan tidak diharuskan melakukannya, itu tidak apa-apa. Tidak masalah. Mungkin saya bisa berikan contoh, ada orang menikah, datang sekeluarga bawa makanan, ya kan? Bukan untuk dikasih makan, itu adat. Mereka yang didatangi gak butuh dengan itu. Makanannya dihiasi pakai buah-buahan segala macam, ya nanti juga dimakan. Tapi itu adat yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau mereka yakin itu bagian dari agama atau menganggap itu wajib, maka itu menjadi bid'ah. Kalau cuma dianggap adat saja, tidak masalah. Adat itu termasuk masalah duniawi. Masalah duniawi, hukum asalnya semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Termasuk dalil melarang, kalau dianggap bagian dari ajaran agama, karena menjadi bid'ah. Atau dianggap sudah wajib. Dan itu tidak sedikit orang beranggapan seperti itu. Sudah adat, harus, wajib. Bahkan tidak sedikit juga mereka anggap lebih tinggi dari agama. Kalau sudah seperti itu, maka dia menjadi bid'ah. Kalau mengandung syirik, barulah dihukumi syirik. Kalau ada kepercayaan-kepercayaan, benda-benda bisa memberi manfaat atau menghilangkan mudarat, apalagi penyembelihan untuk selain Allah, untuk sesajen atau berdoa kepada selain Allah, dan lain-lain. Barulah dihukumi syirik atau menduakan Allah. Kalau tidak, maka tidak. Jemaah sekalian, mohon maaf belum semuanya dijawab. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Afwan, masih ada hadiah ya. MasyaAllah. Pertanyaan nih. Tadi saya sebutkan 3 perbedaan. Iradah syariah dan kauniyah. Angkat tangan. Hadiah buku nih. Silakan akhi. Terjadi pada Masya Allah. Barakallahu fiik. Fadhal ya akhi. Silakan pilih saja. Pilih buku. Fadhal. Baik, pertanyaan kedua. Tadi kita sebutkan 3 bentuk sifat ulu, ketinggian Allah. Ada yang mau jawab? Fadhal. Silakan akhi. Sifat-sifatnya, ulu sifat. Zatnya, ulu zat. Kekuasaannya, ulu al-qahar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fadhal. 2 lagi untuk akhwat nih. Pertanyaan untuk akhwat apa ya? Tadi kita sebutkan 3 sisi pendalilan syekh untuk membantah orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Sebutkan satu saja. Tadi kan pelajaran pertama, bantahan terhadap orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Apa sisi pendalilannya dari hadis? Tadi kita sebutkan 3. Sebutkan satu saja. Akhwat, ada yang mau menjawab? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sisi pendalilannya adalah malaikat adalah makhluk yang perkasa, yang malaikat yang perkasa saja dia itu tidak berani dan takut dengan Allah, dan itulah mengapa orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu dikatakan bodoh, karena mereka menyembah selain malaikat yang tidak perkasa seperti malaikat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jawabannya benar. Sisi yang lain. Keadaan langit yang besar ini pun takut kepada Allah, padahal langit itu bukan makhluk bernyawa. Barakallahu fiik. Benar dua-duanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.